Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih membahas seputar Fathu Mekah, pembukaan dan pembebasan kota Mekah. Terakhir kita baca sampai keterangan penulis rahimahullahu taala masuknya rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah dari berbagai penjuru. Ketika Rasulullah SAW mulai masuk ke kota Mekah, beliau memberikan amanah kepada beberapa para sahabat untuk masuk di jalur yang lain dan mengabaikan gangguan yang menghalangi mereka. Namun, di sela-sela persiapan itu, ada sebagian dari orang-orang Quraisy yang berusaha untuk mengganggu dan berupaya untuk memerangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Sufwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr. Mereka mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan perlawanan dengan harapan bisa menghalangi masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat ke kota Mekah. Qala al-muallif rahimahullah wa kana Himas ibn Qais yu'iddu silahan qabla maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Himas bin Qais, dia menyiapkan senjata sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu imra'atuh, istrinya berkata kepadanya, wallahi ma yaqumu li Muhammad wa ashabihi syai', demi Allah tidak ada yang mampu untuk menghalangi Muhammad dan para sahabatnya. Faqal, Himas menjawab, wallahi inni la arju an ukhdimaki ba'dahum. Demi Allah, saya berharap engkau akan menjadi pelayan bagi sebagian mereka. Yakni Himas tidak terima dengan ucapan istrinya. Istrinya mengingatkan, percuma mau persiapan, percuma mau melawan, karena yang dilawan ini tidak bisa dilawan. Muhammad dengan bala tentaranya, mereka sudah proses masuk ke kota Mekah. Tidak ada satupun yang bisa menghalau dan menghalangi mereka. Jadi percuma untuk melakukan persiapan, mending di rumah. Tapi dia tidak terima, malah mencela istrinya dengan ucapan kasar semacam ini. Thumma qala, kemudian Himas mengatakan, ayyuqbilu al-yawma fama li'illah hadha silahun kamilun wa allah wa dhu ghirarain sari'us sallah. Kalau mereka pada hari ini datang, pada hari ini aku memiliki kekuatan, inilah senjataku yang sempurna lagi berkilau, memiliki dua mata pedang yang cepat untuk terhunus. Yakni dia pede bisa menghalangi Rasul. Thumma syahidal khandamah. Kemudian Himas pun berangkat menuju khandamah. Khandamah ini tempat titik kumpul para tokoh-tokoh sebagian Quraisy yang tadi disebutkan dengan rencana untuk memerangi Rasul. Falamma laqiyahumul muslimun min ashabi Khalid ibn al-Walid nawashuhum syai'an min qital. Ketika mereka berjumpa dengan rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka sedikit memberikan rasa pertempuran. Jadi dikasih intip lah. Ya. Jadi Khalid melihat orang-orang ini kumpul dan mereka siap untuk menghalangi. Khalid bin Walid pun membalas serangan mereka atau memberikan sedikit serangan. Ya. Fa'usiba minal musyrikin 12 thumman hazamu. Sekedar cuma percobaan, mereka sudah kalah. 12 orang tumbang dan mereka pun mundur. Fadakhala Himasun 'ala ra'atihi. Himas lari terbirit-birit pulang ke rumah, ketemu sama istrinya. Faqala aghliqi 'alayya babi. Himas berkata kepada istrinya, tutup pintu rumah. Ya. Takut ada yang masuk. Faqalat wa aina ma kunta taqul. Istrinya ngejek. Ya. Tadi yang diejek istrinya, sekarang yang diejek dia. Istrinya bilang, mana? Katanya tadi bisa menghalau. Mana buktinya? Oh, lari ketakutan, wajahnya pucat kayak tisu kusut kayak gitu kok. Gimana? Faqala, Himas pun berkata, innaki law syahidti yawmal khandamah idh farra Shaffan wa farra Ikrimah. Kalau engkau tadi melihat peristiwa Khandamah, kamu akan melihat Shaffan dan Ikrimah lari terbirit-birit. Mereka saja lari apalagi saya. Wa Abu Yazid qa'imun kal mu'timah wastaqbalatuhum bisyufil muslimah. Sementara Abu Yazid berdiri dengan penuh kepercayaannya dan mereka menghadapi dengan pedang-pedang yang tidak bisa dilawan. Yaqta'na kulla sa'idan wa jumjumah darban fala yusma' illa ghamghamah. Semua pedang itu membabat habis semua lengan dan tengkorak dengan pukulan yang tidak terdengar darinya kecuali rasa takut. Lahum nahitun khalfana wa hamhamah lam tantiqi bil laumi adna kalimah. Mereka mengeluarkan suara rintihan di belakang kami, ucapan yang tidak terlalu jelas. Mereka tidak mencela dengan ucapan dan tidak ada satupun kata-kata yang keluar. Ya, ini kita semua ketakutan ya, melihat pasukannya Khalid langsung ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Yang Khalidnya berdiri dengan pasukannya bawa pedang sikat sana sikat sini, kita cuma domblong melihat ya, teman-teman kita dibantai satu persatu, tumbang satu persatu, ya, kita larilah daripada mati konyol ya, pulang saja. Ya. Jadi cuma meliti di awal ya. Sombongnya di awal. Habis itu mengkeret. Waqala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, akbala Rasulullah SAW fadakhala Makkah. Rasulullah tiba dan beliau masuk ke kota Makkah. Faba'ata Zubair ala ihdal mujinnabatain. Rasul mengutus Zubair dan beliau memimpin salah satu bagian depan pasukan. Waba'ata Khalid ala mujannibatil ukhra. Dan beliau mengutus Khalid untuk memimpin bagian depan pasukan yang lain. Jadi bagian depan pasukan dibagi dua. Satu dipimpin oleh Zubair. Satu dipimpin oleh Khalid. Waba'ata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah al-Hussarah. Dan beliau mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk memimpin pasukan infanteri. Hussar itu pasukan yang berjalan. Ya. Fa'akhadu batnal wadi. Mereka pun berangkat dan melewati sisi lembah, yakni melewati jalan utama lembah. Wa Rasulullah SAW fi katibatih. Dan Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya, rombongannya. Wa qad wabbashat Quraisyun awbashaha. Orang-orang Quraisy mereka mengumpulkan rakyat mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, nuqaddim haula fa idza kana lahum syai'un kunna ma'ahum wa in usibu a'tainahu alladhi su'ilna. Kita akan menyambut orang-orang ini, kita akan temui mereka. Kalau mereka memiliki negosiasi, kita akan turuti apa keinginan mereka. Dan apabila kita semua kalah, kita akan berikan kepada Muhammad apa yang dia minta. Yakni kita lihat dulu pasukan ini bisa diajak kompromi atau enggak. Nanti kita lihat bagaimana keadaan setelah itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah. Saya pun menjawab, aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Qala, beliau berkata, ihtifli bil ansar, wala ya'tini illa ansariyun. Panggil untukku sahabat Ansar. Tak boleh ada yang datang menemui saya, kecuali orang Ansar. Fahataftu bihim faja'u. Saya pun memanggil mereka, mereka pun datang. Fa'atafu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkumpul dan mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul minta sahabat Abu Hurairah untuk memanggil sahabat Ansar. Semuanya tanpa kecuali. Maka semua sahabat Ansar dipanggil. Mereka langsung bergegas memenuhi panggilan Rasul dan mereka mengelilingi Rasul. Rasul di tengah, mereka keliling, ya. Faqala, kemudian beliau berkata kepada para sahabat Ansar, atarauna ila aubasi Quraisy wa atba'ihim, apakah kalian sudah melihat bagaimanakah rakyat orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka? Thumma qala biyadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra, uhsuduhum hasda hatta tuwafuni 'ala as-safa. Beliau pun memberikan perintah kepada para sahabat Ansar dengan memberikan isyarat kedua tangannya, salah satu di atas yang lain, yakni mungkin yang saya pahami dari gambarannya seperti ini. Karena melihat ucapan Rasul, usuduhum, yakni halangi. Nah, usuduhum tetap dihalangi. Apa namanya, usuduhum hasda, lawan mereka atau halangi serangan mereka sampai kalian berjumpa denganku di Bukit Safa. Yakni semua sahabat diberi pasukan dan disuruh masuk terlebih dahulu ke kota Mekah untuk menyisir kota Mekah. Khalid sudah bawa pasukan, kelompoknya Ikrimah dan kerucu-kerucunya kalah, lari. Ya, Zubair juga bawa pasukan. Ini orang-orang Ansar dikumpulkan sama Rasul, mereka juga diminta untuk masuk terlebih dahulu. Dan Rasul memerintahkan mereka untuk memblokir semua serangan orang-orang Quraisy sampai di Bukit Safa. Qala Abu Hurairah fantalakna, fama yasha'u ahadun minna ayyaktul minhum ma sya'a illa qadal. Abu Hurairah berkata, kami pun berangkat dan tidak ada satupun di antara kita yang berminat untuk membunuh, melainkan dia akan membunuhnya. Yakni betul-betul ditaati perintah Rasul. Berangkat ada yang ganggu, kalau pengin cuma diusir ya diusir, kalau dibunuh bunuh, ya. Yakni betul-betul pasukan ini menampakkan wibawanya. Siapapun yang menghalangi libas, ya. Mau ditangkap, mau dipukul, mau dipantai apa gimana, pokoknya jalan terus pasukan ini. Walukizat rakyat Rasulullah SAW bil hajun inda masjidil fatah. Kemudian bendera Rasulullah SAW ditancapkan di hajun, tempat yang berada di sisi masjid al-fatah. ثم نهض والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد. Kemudian sahabat muhajirin dan sahabat ansar mereka bangkit, mereka mengelilingi Rasul, ada di depannya beliau, di belakang beliau, di sekeliling beliau, sampai mereka masuk ke dalam masjid. فأقبل إلى الحجر فاستلمه. Kemudian beliau berjalan menuju Hajar Aswad, kemudian menyentuh Hajar Aswad. Thumma tafa bil bait, kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa fi yadihi qaus, beliau memegang busur atau beliau memegang anak panah. Wa haula al baiti wa alaihi 360 sanam, beliau mengelilingi Ka'bah, ketika itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala. Faja'ala yata'anuha bil qaus, beliau pun memukul masing-masing berhala dengan busur beliau. Jadi tawaf lewat pukul lagi, sekali pukul runtuh. Wa yaqulu ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Sambil berkata, kebenaran telah tiba kebatilan pun runtuh, sesungguhnya kebatilan akan hancur binasa. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kebenaran telah tiba dan kebatilan tidak akan muncul dan tidak akan kembali. Wal asnam tatasaqat ala wujuhiha. Sementara berhala berjatuhan satu persatu. Jadi beliau tawaf lewat berhala ini, pukul, plak, jatuh. Lewat lagi, pukul lagi, plak, jatuh. Jadi tawaf sambil bersihkan Ka'bah dari berhala. Wa kana tawafu ala rahilatih. Ketika itu beliau tawaf di atas kendaraan. Walam yakun muhriman yauma idzin, beliau tidak ada niat untuk ihram. Faqtasara 'ala tawaf, beliau hanya melakukan ritual tawaf saja. Jadi enggak ada niat untuk ihram, sekedar masuk tawaf sebagai tanda beliau masuk ke Masjidil Haram sambil bersihkan Ka'bah. Jadi Ka'bah yang banyak berhala itu dipukuli semua sama beliau, berhalanya jatuh bersih. Falamma akmalahu da'a Utsman bin Talhah. Ketika beliau telah selesai tawaf, beliau memanggil Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini juru kuncinya Ka'bah, yang memegang kunci pintu Ka'bah. Fa akhadha minhu miftah al-Ka'bah. Beliau mengambil kunci Ka'bah dari Utsman. Fa amara biha fa futihat fa dakhalaha. Beliau memerintahkan untuk dibuka, setelah dibuka beliau pun masuk. Fa ra'a fiha suwar. Beliau melihat di dalam Ka'bah banyak sekali lukisan. Wara'a surata Ibrahim wa Ismail yastaqsimani bil azlam. Beliau melihat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keduanya sedang mengundi dengan anak panah. Yakni sedang bermain anak panah untuk mengundi nasib, melakukan tindakan tatayur, ya. Beliau pun mengingkari. Faqala qatalahumullah wallahi in istaqsama biha qattu. Rasul mengatakan celaka mereka. Demi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah mengundi dengan anak panah. Wa amara bisuwari fa muhyat, dan beliau memerintahkan semua gambar dihapus. Dan beliau tidak mengingkari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Memang benar Ibrahim dan Ismail seperti itu wajahnya. Yang beliau ingkari gambarnya, ilustrasi yang ada di situ itu menggambarkan kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan kesyirikan. Ya, termasuk bentuk propagandanya orang-orang Quraisy. Mereka menganggap diri mereka itu paling benar, sehingga mereka membuat-buat cerita palsu. Mereka menganggap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang termasuk leluhur mereka itu mengikuti tradisi mereka, sehingga mereka yakinkan umat dengan membuat lukisan-lukisan semacam itu. Rasul membantah, tidak ada ceritanya Ibrahim dan Ismail ngadu nasib dengan panah, itu tidak ada. Kemudian dia merintahkan semua gambarnya dihapus. Tsumma aghlaqa 'alal bab huwa. Kemudian Rasul menutup pintu. Wa Usamah wa Bilal, ditemani oleh Usamah dan Bilal. Fastaqbala al-jidar alladhi yuqabilul bab. Beliau pun menghadap ke arah tembok yang berpapasan dengan pintu. Jadi misalnya itu pintu Ka'bah, ini temboknya yang langsung bersatu garis, ya. Beliau menghadap tembok sini, membelakangi pintu Ka'bah. Hatta idza kana bainahu wa bainahu qadru thalathati adru'in waqafa wa sallahuna. Hingga kemudian beliau mengukur jarak, sampai jaraknya antara tembok dengan beliau seukuran 3 hasta, beliau berhenti, berdiri, sholat. Thumma dara fil bait, setelah selesai sholat, beliau mengelilingi bagian dalam Ka'bah, muter-muter. Ya. Wa kabbara fi nawahih wa wahadallah, beliau bertakbir di setiap sisi Ka'bah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat sana, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Lewat sana, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terus demikian. Hatta idha kana thumma fatahal bab, kemudian setelah selesai, beliau membuka pintu Ka'bah. Wa Quraisyun qad mala'atil masjid shufufa. Ketika beliau membuka pintu, beliau mendapati orang Quraisy, mereka sudah berada di dalam masjid bersof-sof, ya, nunggu. Yang turun mada yasna'u bihim. Mereka sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasul terhadap mereka. Dan memang sedari awal Rasul sudah melakukan penyisiran, dibikin semua jalan itu aman, para pengganggu-pengganggu dibereskan sampai mereka berada di jantung kota Mekah, yaitu di dalam Masjidil Haram. Semua orang Quraisy sudah mendapatkan jaminan keamanan bagi yang masuk rumahnya Abu Sufyan, bagi yang masuk ke dalam rumahnya sendiri, bagi yang berada di Masjidil Haram tidak akan diganggu. Ketika Rasul masuk ke dalam Ka'bah, melakukan sedikit ritual, buka pintu, melihat mereka semua sudah kumpul berjubel di dalam Masjidil Haram. Nunggu, kita ini mau diapakan sama Muhammad. Fa'akhada bi'adadatayil bab wahum tahta. Rasulullah pun berpegang dengan kedua sisi pintu Ka'bah, sementara mereka semua ada di bawah Ka'bah. Karena pintunya Ka'bah di atas, dibikin tinggi. Kalau tidak salah 2 atau 3 meter dari tanah. Ya, itu bangunan baru. Kalau bangunan sebelumnya, tidak. Karena banyaknya orang-orang jahil masuk ke dalam Ka'bah, ngambilin barang di situ, akhirnya dibangun ulang, pintunya ditinggikan, bagian atas dikasih atap, biar aman. Rasul di atas, megang dua sisi pintu Ka'bah, mereka semua ada di bawah Ka'bah, faqala, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah. Allah telah menunaikan janjinya. Wa nasara 'abdah. Membantu hambanya. Wa azza jundah. Menolong tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan menghancurkan musuh dengan dirinya. Ala kullu ma'saratin aw malin aw damin fahuwa tahta qadamayya hatain. Ketahuilah, semua tindakan kejahatan atau harta atau darah semuanya di bawah kedua kakiku sekarang. Illa sidanatal bait wa siqayatal hajj, kecuali pengabdian kepada Baitullah dan memberi minum jamaah haji. Yani beliau menggugurkan semua tindakan kriminal yang ada di kota Mekah, semuanya berada di bawah kakiku. Yani aku yang akan memutuskannya, kecuali terkait dengan pengabdian kepada Ka'bah dan juga memberi minum jamaah haji, itu tetap dilanjutkan. Ala wa qatlul khata' shibhil 'amdi as-sawtu wal 'asa fa fihi diyatun mughalladhah. Ketahuilah, pembunuhan dengan tidak sengaja yang mirip dengan kesengajaan, yaitu menggunakan cambuk atau menggunakan tongkat, maka ada diat yang dilipat gandakan atau diat yang diperberat. Mi'atun minal ibil, 100 ekor unta, arba'una minha fi butuniha auladiha. 40 dari 100 harus dengan kondisi bunting, ya. Jadi dalam Islam pembunuhan itu ada 3. Qatlul 'amd, qatlul khata', qatlu syibhul 'amd. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tanpa sengaja, pembunuhan mirip dengan sengaja. Ya. Kalau pembunuhan dengan sengaja, dia sengaja membunuh dengan permusuhan, kebencian, dan menggunakan alat-alat yang memang bisa membunuh. Pedang, parang, celurit, tembak, ya, atau yang lainnya, samurai, ya, katana, katono, ya. Pokoknya senjata yang memang dipakai untuk membunuh, ya, dan sengaja. Maka di situ ada 4 konsekuensi. Yang pertama kisos. Yang kedua, kalau dimaafkan, diat 100 ekor onta. Kalau dimaafkan, sulah. Sulah itu tergantung keluarga korban. Biasanya mediasi dulu, ya. Kalau dia minta 100 ekor onta tetap, ya sudah dikasih. Kalau dia minta 1000 ekor onta, ya wis rasakno, ya. Yang keempat, dimaafkan secara cuma-cuma. Ini 4 proses untuk pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, kalau dibunuh dengan tidak sengaja, ya ini dia niatnya membunuh, ya. Tapi bukan membunuh si fulan, dia ingin mengarahkan ke yang lain, tapi kok ternyata meleset kena yang lain. Misal dia berburu di tengah hutan, ya. Dia lihat hutannya ini gak ada orang. Ya wis, pokoknya dia nyari wadah rusa. Dibidik sama dia. Bismillah, tembak, biar rusanya lari. Tapi peluru sudah jalan, ya. Ada orang yang juga berburu sebelah sana, kena tieng kepalanya, mati, ya. Ada yang teriak di sana. Wah, rusanya kok bisa teriak? Tapi tulisannya kok lari? Penampakan apa gimana ini? Dia lihat, oh ternyata ada orang kena di sana. Dikejar sama dia, dicek. Us gak tertolong, mati bulannya tadi. Ini pembunuhan tidak sengaja. Dia bidik rusak, kenanya orang. Maka di sini tidak ada kisos. Yang ada diat 100 ekor onta. Yang ketiga, pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Gambarannya, dia tidak berniat membunuh. Tapi dia sengaja untuk melukai. Menggunakan alat yang secara umum tidak bisa membunuh. Misal cekcok dia sama temannya, na'udzubillah. Lagi main bola, cepet, kaki sama kaki ketemu ya. Marah adu mulut. Temannya tadi habis kosa kata, yang ini masih banyak, omel, dia udah diem. Wis kalap dia, akhirnya dia ngambil, ya mungkin dia lagi ngantongin pena, ngambil penanya, dipukulkan kepala temennya, sengaja ya tuh dia pukul, tapi dia pakai sesuatu yang memang tidak bisa membunuh, pena yo gak ada ceritanya masuk dalam daftar alat pembunuhan, ya, tapi dia ngambil pena, pukulkan kepala temennya, pung, ya, inti kakian ngomong, tuh mati. Temennya dipukul kepala, cek tuh, kena, langsung jatuh. Belum. Dicek, mati ternyata temennya. Lah ini namanya pembunuhan mirip syibhul amat, mirip dengan sengaja. Katanya Rasul, pembunuhan yang dilakukan karena ketidaksengajaan, tapi sengaja, ya mirip dengan sengaja. Ya, ini dia membunuh tanpa sengaja, dengan menggunakan alat yang lumayan berat. Boleh mengatakan asaut, cambuk, wal asaut, tongkat. Cambuk dan tongkat itu bukan alat untuk membunuh, tapi alat untuk menyiksa. Ya, kalau dia membunuh temannya dengan cambuk atau tongkat, dia tidak ada niat membunuh, tapi dia berniat untuk menyiksa atau melukai. Tapi kok ternyata korbannya mati, maka diatnya dibikin berat. 100 ekor onta tetap. Tetapi 40 ekor onta darinya harus posisi bunting. Ya, posisinya sedang hamil. Mu'ahal ya Islam. Ya ma'asyara Quraisy, inna Allah qad azhaba ankum nakhwata jahiliyah wa ta'addumaha bil aba. Wahai sekalian orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian kesombongan jahiliyah. Dan telah menghapus dari kalian pengagungan terhadap leluhur. An-nas min Adam wa Adam min turab. Manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Yakni semua adat jahiliyah dihapus. Enggak ada yang berlaku. Thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian beliau membaca ayat ini. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, ini tadi berpasangan, dan kami jadikan kalian bermacam-macam, berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Alimun maha mengetahui, khabirun sama, cuma khabir itu lebih detail dari al-ilm. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana sikap saya kepada kalian? Qalu, mereka mengatakan khairan, sikapmu baik. Akhun karim wa banu akhin karim. Saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Ini bahasa basinya orang Arab. Ini harus kepepet. Ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain Rasul nanya, gimana pendapat kalian tentang saya? Kalau Rasul yang tanya, mereka jawab kayak gini, bukan basa-basi, memang kenyataan, ya. Beliau memang betul-betul menghormati, ya. Yang menghalau, yang ganggu, sikap. Yang mau berlindung, tidak melakukan perlawanan, dibiarkan sama Rasul, enggak diganggu, ya. Maka mereka mengatakan, "Baik, bagus," ya. Qala, Rasul mengatakan, "Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, la tasriba 'alaikum al-yawm, idhhabu fa antum at-tulaqa." Maka pada hari ini saya katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada pembalasan pada hari ini untuk kalian. Pergilah, kalian semuanya bebas, ya. Yakni dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma jalasa fil masjid fa qama ilaihi Ali wa miftahul Ka'bah fi yadihi. Kemudian beliau duduk di dalam masjid, sahabat Ali datang sambil membawa kunci Ka'bah. Faqal, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ijma' lana al-hijaba ma'as siqayah sallallahu alaihi." "Ya Rasulullah, kami minta tolong jadikan kami sebagai penanggung jawab pintu Ka'bah dan penanggung jawab untuk urusan konsumsi jamaah haji. Semoga Allah memberikan pujian kepadamu." Faqala, beliau mengatakan, "Aina Utsman bin Talha?" "Mana Utsman bin Talha?" Fadu'iyalah, Utsman dipanggil. Faqal, beliau mengatakan, "Hak miftahak ya Utsman. Al-yawm yawmu birrin wa arafa." "Ambil kembali kuncimu, wahai Utsman. Pada hari ini, hari kebaikan dan hari menepati janji." Yakni saya tidak akan ngotak-ngatik yang sudah ada. Saya tadi sudah menyatakan bahwasanya pengabdian kepada Ka'bah dan memberi minum atau makan kepada jamaah haji tetap lanjut, maka saya berikan kembali wewenangnya kepada dirimu. Kamu tetap menjabat sebagai juru kunci Ka'bah. Pegang kuncinya. Wa amara Bilalan ayas'ada 'alal Ka'bah fa yu'addin. Beliau memerintahkan sahabat Bilal untuk naik ke atas Ka'bah kemudian azan. Wa Abu Sufyan ibn Harb wa Attab ibn Usaid wal Harith ibn Hisham wa asyrafu Quraisy julusun bi bina'il Ka'bah. Ketika sahabat Bilal naik di atas Ka'bah dan azan, para pentolan-pentolan Quraisy mereka sedang duduk di emperan Ka'bah. Mereka seperti Abu Sufyan, Attab, Harith, ya. Mereka semuanya duduk di emperan Ka'bah sambil melihat Bilal azam. Qala Attab, Attab pun komentar, "Laqad akramallahu asidan alla yakuna sami'a hadha." Sungguh Allah telah memuliakan asid kalau seandainya alla yakuna sami'a hadha. Sungguh Allah Ta'ala akan memuliakan Asid kalau seandainya dia, semoga dia tidak mendengarkan ucapan ini. Yakni, apa namanya, Atab berharap, saya cari di nuskho yang lain tentang Asid ini apa, saya tidak ketemu. Ini Asid maksudnya orang atau julukan, atau dia sedang mengomentari Bilal, saya kurang paham. Karena saya cek di beberapa nuskho, tidak ketemu, ya. Kalau biografinya sahabat Bilal, saya juga belum ngecek apakah beliau dikenal sebagai Asid di kalangan orang Mekah atau bagaimana, wallahu a'lam. Mungkin intinya Attab ini sedang berandai-andai ketika mendengarkan azannya sahabat Bilal. Faqala al-Harith, Harith mengatakan, "Ama wallah, law a'lam annahu muhiq lattaba'tu." Kata Harith, "Demi Allah, seandainya saya tahu dia benar, saya akan mengikutinya." Faqala Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, "La aqulu syai'an." Saya tidak akan komentar apapun. "Law takallamtu la akhbarat anni hadhil asba." Kalau seandainya saya bicara, kerikil-kerikil ini akan membocorkan ucapan saya, ya. Jadi tiga orang ini sama yang lainnya duduk di emperan Ka'bah sambil mendengarkan azannya Bilal, mereka ngomong, ya. Si Attab komentar, "Wis, apa buai kiranya gini, ya, si siapa Harithnya nimpali, "Oh, kalau saya, kalau memang dia benar ya tak ikutilah, ya, pokoknya gremeng lah." Kata Abu Sufyan, "No comment, saya tidak akan komentar apapun. Kalau saya ngomong ini kerikil bisa ngomong nanti, bisa lapor ke Rasul nanti, ya." Ternyata betul. Fakhraja alaihim Nabi SAW faqala qad alimtu alladhi qultum. Rasul setelah itu datang menemui mereka dan berkata, "Saya sudah tahu apa yang kalian ucapkan tadi." Semasa karadali kalahum, beliau pun menyampaikan, "Kamu tadi ngomong ini, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini," diucapkan semua. Faqala al-Harith wa Attab, Harith dan Attab mengatakan, kami bersaksi, nasyhad annaka Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahi ma tala'a ala hadha ahadun kana ma'ana, faqfanaqul akhbarat. Mereka berkata, demi Allah, tidak ada satupun orang bersama kami tadi. Nah, kok kamu bisa tahu ucapan kami? Mereka pun langsung mempersaksikan Rasul sebagai utusan Allah. Nah, kami katakan, akhbarak. Nah, sudah. Tadi sudah saya katakan tadi. Ya, yakni Abu Sufyan ngomong kepada mereka. Betul kan? Kalau saya tidak komen. Kalau saya komen, ini krikil bisa laporan. Ya. Nah, ini Rasul ketemu, ngomong, ngasih tahu kalian. Benar omongan saya, toh? Ya, akhirnya mereka pun percaya. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى ثمان ركعات صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. Kemudian beliau masuk ke rumahnya Ummu Hanik, beliau mandi, kemudian salat 8 rakaat, salat fatah, salat kemenangan. Dan dulu para pembesar-pembesar Islam ketika mereka dan para pembesar Islam setelah itu, kalau mereka selesai membuka sebuah kota, mereka sholat, sholat ini. Ya, ini Rasul disebutkan dalam riwayat ini, habis selesai pembukaan kota Mekah, beliau sholat 8 rakaat, sholat fatah. Ada yang mengatakan itu bukan sholat fatah, tapi sholat duha. Ya, ala kulli hal, perlu dicek ulang terkait dengan sholat fatah ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan keputusan terkait dengan beberapa orang yang ada di Mekah. InsyaAllah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadlu barakallahu fiik.